Halo guys, ketemu lagi bersama Raja Panji. Aku Malagata. Lagu ini ku persembahkan untuk para fan Raja Panji dan Malagata, dan khususnya buat komunitas truk di Indonesia. Ojo ngaku ayu nek durung pacaran karo sopir truk, ngono lho. Kamis malam Jumat, gigiku jengat-jengat. Sabar sayangku, aku juga rindu. Jaga kasmaran, sumilir angin dalu titik kangen rinduku sampai no sayang aku. Umpama aku tentang pujaan, apa kau yang tak ditunda? Aku pesanku sejuta matuku. Menolongku gabungku ngerespon, mumpung malam Jumat engko iso kabruk-kabrukan. Oh. Kati Gun. Samwanto. Samwel. Mbak CCTV happy ya. Saling jumpa makan, saling menghormati sama berjalan. Yo, pokoknya tidak kembang selalu supaya tambah kompak, tambah solid, mengurjaras ya untuk membangun kesuksesan semuanya. Pokoknya bangga, happy, jangan keselamatan ya. Saya ada pasti, salam ya.